batang pulai, belang babunyi di hari petang, bunyinyo ado di batang pulai. Macam ko nasib kami pendulang, cari rezeki sepanjang sungai. Macam ko nasib kami pendulang, cari rezeki sepanjang sungai. Banting tulang menyambung hidup mencari makan. Setiap hari membanting tulang menyambung hidup mencari makan. Dicari kadang tak dapat, badanlah dingin tidak dirasa. Emas dicari kadang tak dapat, badanlah dingin tidak dirasa. Macam kau nasib kami melarat, hidupmu sepi banyak dicubo. Macam kau nasib kami melarat, hidupmu sepi banyak dicubo. Kampung sedang menyokati awak aku cerai.

tepi aye anak dan uang di bawah angko rebung sepucuk di tepi aye.